berdua berdua kita menjalin cinta baru matang. Namun nang sangsara indah kunjung nyorado menimpo kita. Usah capek denai bebal yang mukul.

ayah.